Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang budiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah, yakni malam yang penuh dengan keberkahan. Malam tersebut ada pada malam-malam di bulan Ramadan dan mungkin dicari dan didapatkan pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan secara khusus yaitu pada malam-malam ganjil. Dan sebagian ulama mengatakan yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 di bulan Ramadan. Hal ini ditegaskan di dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ia berkata, "Wallahi inni la'a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya lailatul sabihati 27." Demi Allah, sungguh aku tahu kapan malam itu. Dia adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menghidupkan malamnya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha lailata 27," yakni Lailatul Qadar. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkannya, maka carilah dia dengan sungguh-sungguh pada malam ke-27. Yakni maksudnya mencari Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah pendengar, adapun yang benar dalam hal ini adalah bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan terjadinya malam tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Lailatul Qadri summa unsituha wa urani sabihataha asjudu fi ma'in watinin famutirna lailata 23 fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma'i watini ala jabhatihi wa anfih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan darinya ketika itu aku sujud pada pagi harinya, yakni salat di air dan tanah yang di atas lumpur." Anas berkata, "Kami kehujanan pada malam ke-23. Lalu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pergi dari salat dan sesungguhnya bekas air dan lumpur ada di kening dan hidung beliau sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwa beberapa laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar di dalam mimpi mereka di malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fil ashril awakhir, faman kana mutaharriha falyataharraha minal ashril awakhir." Aku melihat, yakni memandang mimpi-mimpi kalian saling bertepatan di 10 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka hendaklah ia mencarinya di 10 malam terakhir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan beliau bersabda, "Bersungguh-sungguhlah untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, pendengar yang budiman, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya manusia bersungguh-sungguh dalam mencarinya. sehingga mereka memperbanyak salat malam, memperbanyak berdoa, atau memperbanyak ibadah-ibadah yang lain pada 10 hari terakhir tersebut di bulan Ramadan, karena berharap menemukan malam Lailatul Qadar. Hal ini seperti halnya waktu yang dikabulkan untuk berdoa pada hari Jumat. Allah menyembunyikan dari hambanya tentang waktu tersebut. Meskipun para ulama menyebutkan waktu itu adalah ba'da asar. Jadi Allah menyembunyikan waktu tersebut sebagaimana halnya Allah menyembunyikan waktu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu pendengar, wajib bagi setiap muslim untuk mencontoh Nabi SAW, yakni dengan bersungguh-sungguh beribadah, memperbanyak ketaatan pada setiap waktu dan kesempatan, terlebih khusus lagi, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di sana ada malam yang sangat agung, di dalamnya ada malam yang tinggi kedudukannya, yaitu malam yang ibadah yang dilakukan di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, yaitu selama 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوق القلب باد فعد بالله.